Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Jumadal Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan 3 sifat tersebut seorang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seorang muslim menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai 2 pihak yang paling dia cintai dibandingkan atau selain dari keduanya, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi 2 pihak yang paling dia cintai dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seorang muslim yang lainnya, la yuhibbuhu, dia tidak mencintai muslim mukmin tersebut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang ketiga, wa ayakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min. Dia benci untuk kembali dimasukkan ke dalam an-nar. Dia benci untuk dimasukkan atau kembali kepada kekufurannya, sebagaimana ia tidak suka, sebagaimana ia benci ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Maka ketiga sifat ini, yang pertama dia menjadikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai 2 pihak yang paling dia cintai, kemudian yang kedua dia menjadikan orang-orang muslimin, mu'minin yang lainnya yang berada di kanan dan kirinya sebagai orang-orang yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga dia tidak ingin kembali kepada masa kegelapannya, dia tidak ingin kembali kepada kekufurannya, kebid'ahannya, kesyirikannya, dan yang selainnya dari bentuk az-zulumat. Maka dengan demikian orang tersebut akan merasakan yang namanya halawah al-iman, manisnya keimanan. Adapun hadis yang berikutnya, hadis yang ke-174 Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, thalathun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Ada tiga sifat yang apabila kita berada, berperangai, bersifat dengannya, maka kita akan mendapati ta'mal iman, rasanya al-iman. Jadi di sini pada hadis yang kedua di dalam bab ini, al-halawah diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ta'am, rasa. Rasanya al-iman manis. Seperti apa yang telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang pertama. Sama tiga sifat yang diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-175, sama dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi yang kurang lebih dengan dua hadis yang sebelumnya, ghaira annahu qal, kecuali ada sedikit tambahan lafaz ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, min ayyarji'a yahudiyan au nasraniyan, yakni pada sifat yang ketiga, seorang tersebut benci untuk kembali menjadi Yahudi, benci untuk kembali menjadi Nasrani ketika dia telah masuk ke dalam al-Islam, telah mendapatkan hidayah al-Islam. Maka ini menakid, menekankan faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa makna kekufuran di sini sifatnya adalah umum, kegelapan secara umum, az-zulumat, apakah dalam bentuk kesyirikan ataukah dalam bentuk kebid'ahan. Ketika seorang sudah mendapatkan cahaya sunnah, sudah mendapatkan al-hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia benci, enggak mau sama sekali untuk kembali kepada masa kelamnya, masa lalunya. Maka kalau dia memiliki sifat tersebut, dia benci untuk kembali ke masa lalunya yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, maka dia akan merasakan halawah al-iman, manisnya keimanan tersebut. Pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk ke bab yang baru, bab yang ke-18 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang berkaitan dengan ucapan atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku, yakni an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sisi orang tersebut, di sisi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, lebih dia cintai daripada waladihi, anak keturunannya, atau walidihi, atau kedua orang tuanya, atau annas ajma'in, manusia secara menyeluruh. Sehingga kecintaan dia kepada anak keturunannya, kecintaan dia kepada orang tuanya, kecintaan dia kepada kerabat-kerabatnya, atau manusia, sahabat-sahabatnya secara umum, itu masih berada di bawah kecintaan dia terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang biidznillah taala akan kita bahas pada pertemuan atau majelis malam hari ini biidznillah taala. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, an Anas ibn Malik, dari Anas radhiyallahu taala anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun, belum sempurna keimanan seorang hamba, wa fi hadithi Abdul Waris, di dalam hadis atau riwayat Abdul Waris, ar-rajul la yu'minu ar-rajulu, belum sempurna keimanan seorang manusia, Sampai kapan? Hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampai benar-benar dia menjadikan aku lebih dia cintai min ahlihi, daripada keluarganya, wa malihi, atau harta bendanya, wan nasi ajma'in, atau manusia secara umum. Ini lafaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, la yu'minu 'abdun la yu'minu rajulun, belum sempurna keimanan seorang hamba atau seorang manusia. Begitulah apa yang telah dijelaskan oleh para a'immatus salaf, bahwasanya penafian keimanan di sini maksudnya bukanlah nafyu aslil iman, maksudnya bukan menafikan pondasi keimanan secara menyeluruh. Artinya kalau dia lebih mencintai kedua orang tuanya, dia lebih mencintai anak dan istrinya, dia lebih mencintai harta bendanya, maka keimanan pada dirinya dinafikan, ditiadakan. Nafyul asl. Yang demikian adalah apa yang ada di sisi kaum Khawarij. Mereka mudah untuk mengkafirkan manusia secara umum. Wa ala ra'sihim fi hadzal 'asr adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang secara sorohah, secara terang-terangan mengkafirkan kaum muslimin secara menyeluruh tanpa terkecuali. Ini pemahaman takfir yang sangat berbahaya, yang akhir-akhir ini dituduhkan kepada Ahlus Sunnah, lebih khusus lagi dituduhkan kepada salah seorang dari da'iyatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengambil penggalan-penggalan ucapan yang dimiliki oleh da'iyah tersebut. Maka kita katakan syattani baina hadza wa hadza, sangat jauh perbedaan antara apa yang mereka nukilkan dengan ucapannya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb sarahah dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya komunitas muslimin, kaum muslimin secara umum menyeluruh di seluruh penjuru dunia adalah kufar. Dan ini bukan hanya sekedar nukilan-nukilan biasa, nukilan-nukilan yang penuh dengan kedustaan atau yang semisalnya, bukan. Artinya memang ini ternukil dari karya dia, tulisan-tulisan dia. Memang dia memiliki sikap atau pemikiran yang disebutkan oleh para ulama dengan at-takfir, mudah mengkafirkan orang lain, terlebih kaum muslimin, yang menurut dia adalah orang-orang yang sudah murtadun, keluar dari al-Islam wal-iyadu billah. Maka dalil-dalil yang seperti ini, apa yang ada di hadapan kita, la yu'minu ahadukum, atau la yu'minu abdun, atau la yu'minu ar-rajulu, atau yang semakna dengannya, menjadi hadis yang sangat erat dipegang oleh mereka, dijadikan sebagai sebuah dalil, sebuah hujjah, sebuah burhan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam tanda kutip mengkafirkan manusia, mengkafirkan umat beliau alaihi salatu wassalam yang mencintai, lebih mencintai keluarganya, yang lebih mencintai saudara-saudaranya, yang lebih mencintai kedua orang tuanya, harta bendanya, wa ila akhirih. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Padahal dijelaskan oleh para ulama salaf, la yu'minu 'abdun aw ar-rajulu, maknanya adalah nafyu kamalil iman. Ini yang menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah. Makanya harus dipelajari dulu penggalan-penggalan ucapan seorang dai, seorang ustaz, seorang syekh mungkin. Jangan melihat ungkapan seorang dai, wah ini menjadi celah. Dai ini adalah seorang yang mengkafirkan penduduk kota fulan, maka dia berakidah seperti akidahnya Sayyid Qutb. Bahkan ditanyakan kepada salah seorang syekhnya, naam, tidak ada bedanya antara si fulan dengan Sayyid Qutb, mereka sama, la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, terlalu memaksakan sebuah hal yang tidak ada pada diri seorang muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, nafyu kamalil iman, ini yang harus kita fahami dalam hadis-hadis yang semacam ini, menafikan kesempurnaan iman yang dimiliki oleh hamba tersebut. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min ila akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang yang melakukan perzinahan wal iyadhu billah, tidaklah seorang yang melakukan as-sariqah pencurian dan dosa-dosa besar yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia adalah orang yang beriman. Artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar tersebut ke ranah kekufuran, akan tetapi tetap dalam koridor Islam, akan tetapi Islamnya dengan keimanan yang kurang, keimanannya tergoncang dengan waswasah dari syaitan, dengan syubhat dari syaitan, dan yang seterusnya. Ini jelas ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak benar apabila dikatakan bahwa lafaz-lafaz Nabi seperti ini menjadi dalil, menjadi hujjah bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar, orang yang kufar, keluar dari al-Islam. Sehingga berbeda jauh antara pemahaman al-khawarij at-takfiri dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan al-khawarij masuk ke dalam 72 firqah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulluha finnar. Firqah yang ada, yang terpecah di tengah-tengah kaum muslimin, itu semuanya akan masuk ke dalam annar, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Wa man hiya ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang bersama, orang-orang yang menelusuri apa yang aku telah jalankan pada hari ini dan para sahabatku. Sehingga kaum khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain tidak sejalan dengan apa yang diyakini, apa yang dijadikan akidah oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, la yu'minu 'abdun, la yu'minu ar-rajulu, belum sempurna. Itu terjemahan yang tepat, terjemahan yang benar di dalam memahami hadis ini. Bukan tidak beriman seorang hamba, bukan tidak beriman, belum sempurna. Harus dibedakan antara dua lafaz ini. Karena iman itu memang yatafawatun. Iman itu bertingkat-tingkat, ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, akan bertambah dengan amalan-amalan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka masing-masing dari keimanan seorang manusia berbeda dengan manusia yang lainnya, dan yang paling sempurna keimanannya di antara makhluk yang ada di muka bumi ini bila syak, tanpa kita ragukan lagi, adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum sempurna keimanan seorang hamba, belum sempurna keimanan seorang manusia, sampai aku na ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai dibandingkan harta bendanya, atau sebelumnya dibandingkan ahlihi, dibandingkan keluarganya. Maksudnya di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam bab yang beliau nukilkan tadi dengan lafaz ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, waladihi. Ini masuk kepada lafaz al-ahl, anak-anak keturunannya, istri-istrinya, itu dia cintai. Silahkan dia cintai, insyaallah taala akan kita bahas. Akan tetapi kecintaan terhadap istrinya tersebut, anak-anaknya tersebut, tidak melebihi kecintaan dia kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kecintaan dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam lebih tinggi dibandingkan kecintaan dia terhadap harta bendanya, terhadap harta benda yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dibandingkan kecintaan dia terhadap manusia secara umum. Maka kecintaan seorang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haruslah berada pada level yang tertinggi, pada tingkatan yang paling atas. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi alaihi rahmatullah menyebutkan penjelasannya, syarahnya ketika beliau menukilkan hadis ini. Kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, lam yurid bihi hubbat tab'i bal arada bihi hubbal ikhtiyar. Bukan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah hubbat tab'i, karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi dua, ada mahabbatun tabi'iyah, ada mahabbatun hakikiyah, ada kecintaan yang secara tabi'i, secara fitrah manusia memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mencintai kedua orang tuanya, seorang anak mencintai ibunya, ini fitrah di atas tabi'iyah, tabiat dasarnya demikian. Dan telah kita jelaskan atau kita sebutkan contohnya bukan hanya pada manusia, hewan-hewan pun dijadikan demikian fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak dari hewan yang baru dilahirkan oleh induknya akan dekat kepada induknya yang kita saksikan bersama. Adapun yang kedua, mahabbatun hakikiyah, yang insyaallah taala akan kita nukilkan juga dari ucapan a'immah, al-imam Ibnu Battal wal-imam Qadhi Iyad dan yang lainnya, bahwa mereka menjadikan mahabbah ini menjadi tiga jenis. Akan tetapi globalnya seperti yang kita sebutkan, mahabbah tabi'iyah yang pertama, yang kedua mahabbah al-haqiqiyah. Kalau dibahasakan oleh al-imam al-Khattabi, mahabbah al-ikhtiyariyah. Yang dimaksudkan di sini, lam yurid bihi hubba at-tab'i. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bukanlah kecintaan yang merupakan tabiat dasar. Artinya, enggak dilarang seorang anak mencintai ayahnya, seorang anak mencintai ibunya, seorang anak mencintai saudara-saudaranya, atau mungkin kedua orang tuanya mencintai anak-anaknya, putra-putrinya, seorang mencintai harta benda yang telah dia usahakan, yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, enggak ada masalah. Ini hubbut tab' yang berkaitan dengan tabiat dasar manusia. Bal arada bihi hubbul ikhtiyar, bal arada bihi hubba al ikhtiyar, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hubbal ikhtiyar, kecintaan yang memang diatur, kecintaan yang memang diposisikan. Kita memang harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhtiar, pilihan. Kecintaan yang berkaitan dengan pilihan seorang hamba, tapi pilihan ini sifatnya merupakan satu kewajiban. Artinya demikian. Ketika seorang wal'iyadzubillah belum mendapatkan cahaya keimanan, belum mendapatkan cahaya keislaman, atau mungkin belum mendapatkan cahaya sunnah, maka dia diberikan dua pilihan. Seorang misalkan masih awam, masih dengan syubhat-syubhat syaitaniyah yang dia miliki, amalan-amalan bid'iyah yang dia miliki, kesyirikan-kesyirikan yang dia miliki. Disampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah kebid'ahan. Dihadapkan kepadanya, maka dia di antara dua pilihan, apakah dia menerima ataukah dia menolak. Kalau dia menerima hidayah sunnah tersebut, itulah yang namanya hubbal ikhtiar yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia pilih kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun harus mengorbankan keluarga-keluarga besarnya, walaupun harus mengorbankan ini dan itu. Pengorbanan al-Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mudah. Butuh adanya pengorbanan yang dibahasakan oleh sebahagian para ulama, butuh yang namanya tetesan-tetesan keringat, tetesan-tetesan air mata. Ini yang dibutuhkan di dalam sunnah Nabi, perjuangan di dalam tegak as-sabat alal Islam, as-sabat ala sunnah. Ini pilihan yang pertama. Tapi kalau dia mengambil pilihan yang kedua, bisa bagi dia, silahkan bagi dia untuk memilih pilihan yang kedua. Dia tolak hadis tersebut, tidak, itu hadis dhaif, itu kata kiai saya hadis yang lemah, periwayatannya datang dari seorang yang kadzab, seorang yang pendusta, demikian demikian dan demikian, syubhat. Dia punya hak untuk itu. Dan dia memilih untuk tidak dalam tanda kutip mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia milih. Nah, ini yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kecintaan ini modelnya ikhtiar, pilihan. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Seorang manusia, seorang insan itu diberikan ikhtiar, iradah. Kalau dia mau beriman, silahkan. Dia tidak mau beriman pun silahkan. Enggak ada yang bisa untuk memaksa dia. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksaan di dalam agama al-Islam. Jadi semuanya berkaitan dengan al-ikhtiyar, al-iradah. Pilihan dia. Dia mau kufur terus, dia mau syirik terus, dia mau bid'ah terus, dia mau bergelimang di atas dosa terus, dia mau ikhtilat terus, dia mau nazar terus, dan yang seterusnya. Silahkan. Tapi kalau dia mau mengambil pilihan yang baik, yang akan menuntun dia menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, yang akan menuntun dia kepada cahaya ilmu, cahaya sunnah, wa ila akhirih, dari ni'am ni'amud dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi, ya silahkan juga dia pilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dia mau mencintai Allah silahkan, dia mau benci kepada Allah pun silahkan. La ikraha fid din. Enggak ada sama sekali unsur paksaan. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, lam yurid bihi hubb at-tab'i bal arada bihi hubb al-ikhtiyar. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hubb al-ikhtiyar, kecintaan yang memang diposisikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari asal usulnya demikian. Yang namanya seorang yang kafir diberikan pilihan. Ini loh dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ini loh dakwahnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalian mau beriman silahkan. Begitu pula musyrikin. Bangsa Quraisy. Bahkan contoh yang paling gamblang di hadapan kita adalah Abu Talib. Abu Talib ketika meninggal diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ammi, tolong katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah yang bisa menjadi pintu syurga Abu Talib sebenarnya. Tapi dia memilih apa? Memilih kekufuran, memilih kesyirikan. Siapa yang mau disalahkan? Tidak ada yang bisa disalahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sang pemberi hidayah. Sang pemberi hidayah hanyalah Zat yang maha mulia, Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yudlil falahadiyalah. Kalau sudah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang akan memberi hidayah kepadanya? Wal'iyadzubillah. Kemudian kata Imam Al-Khattabi, li'anna hubbal insan nafsahu tab'un. Karena kecintaan seorang manusia kepada dirinya itu adalah tabiat dasar. Manusia mencintai dirinya, manusia mencintai keluarganya, seorang manusia mencintai harta bendanya, tabiat dasar. Enggak bisa dihilangkan. Memang itu sudah fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Enggak bisa dihilangkan, mau gimana? Wala sabila ila qalbihi. Dan yang harus ditekankan, la sabila ila qalbihi. Jangan sampai kecintaan dia tersebut masuk ke dalam hatinya. Kecintaan kita terhadap dunia biarkan di tangan kita. Kecintaan kita terhadap anak-anak biarkan di tangan kita. Kecintaan kita terhadap istri dan yang seterusnya biarkan di tangan kita. Jangan sampai terlalu masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, mau benar mau salah, anak itu akan kita bela. Harta benda mau halal mau haram, kecintaan kita di dunia ini terhadap harta-harta dunia ini sudah masuk ke dalam hati, mau halal mau haram akan kita tembus jalan tersebut untuk kita bisa dapatkan harta, karena kita kecintaannya sudah di dalam hati, sudah terlalu dalam. Makanya jangan. Dijelaskan oleh para ulama, namanya dunia itu biarkan di tangan-tangan kalian, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Ada walhamdulillah syukuri, tidak ada walhamdulillah. Itu adalah bahagian dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50 ribu tahun yang lalu sudah ditetapkan. Mau apa? Mau murka dengan ketetapan Allah? Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hari ini kita enggak dapat kecuali 2.000 rupiah, kecuali 10 ribu rupiah, kecuali demikian dan demikian. Mau gimana? Mau kita berusaha mendapatkan 20.500 perak, enggak akan bisa 500-nya didapat. Takdirnya sudah demikian. Maka ikhwati fillah yarakumullah, la sabila ila qalbihi. Qal, kemudian beliau katakan, fa ma'nahu la tasduq fi hubbi. Makna ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, belum jujur keimanan, kecintaan kalian kepadaku, yakni kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta tufni fi ta'ati nafsika, sampai benar-benar engkau nafikan, engkau tiadakan pada dirimu kecuali ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tu'athir ridaya ala hawak, dan engkau benar-benar mengedepankan ridhanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keselamatan di jalan Nabi alaihi salatu wasallam, dibandingkan hawa nafsumu. Wa in kana fihi halakuk, walaupun di dalam meraih kecintaan Nabi, di dalam meraih keridhaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan diri-diri kita. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penutup dari penjelasan Al-Imam Al-Khattabi. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang paling baik, yang paling bagus dari ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar memposisikan tiga perkara yang ada di muka bumi ini, keluarga, al-mal, harta, an-nas ajma'in, manusia secara umum, itu adalah tiga pihak yang memang akan menggoda keimanan seorang manusia untuk mencintai hal tersebut lebih dari kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penjelasan terbaik pula telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi, bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan dengan kejujuran, karena enggak bisa dibangun di atas kedustaan. Bagaimana kejujuran yang ada? Kejujuran yang ada, tufni fi ta'ati nafsika, engkau benar-benar menafikan apapun yang ada di dalam dirimu demi ketaatan kepadaku. Yang kedua, tu'athir ridaya ala hawak, dikedepankan kecintaan kepada Nabi, keridaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dibandingkan hawa nafsu kita. Walaupun ketika kita mencintai Nabi, walaupun ketika kita menggapai keridaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan halakuk, berhadapan dengan kebinasaan kita. Contoh kecil, ketika kita dihadapkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk i'fa'ul liha, memelihara jenggot, ternyata di hadapan kita perusahaan yang ada, atasan yang ada, bos yang ada, dan yang seterusnya melarang hal tersebut demi kemaslahatan perusahaan, demi manfaat ini dan itu, segala macam disampaikan. Maka orang tersebut diberikan pilihan oleh sang atasan, oleh sang bos, apakah engkau mau terus berada di perusahaan ini ataukah mau resign, keluar, pensiun dini atau yang semisalnya. Maka ketika dia berusaha untuk menjadi seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kejujurannya, dia enggak akan peduli walaupun dia harus dipecat sekalipun. Bukan pensiun dini, bukan keluar, dipecat dengan tidak hormat. Dia enggak akan peduli. Halakuk, engkau akan binasa. Engkau akan sulit mencari ma'isyah. Engkau akan sulit mendapatkan rezeki yang sudah mungkin puluhan tahun didapatkan. Akan tetapi karena kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berada pada posisi yang teratas, levelnya tinggi, maka harta benda yang dia dapatkan puluhan tahun, jabatan yang mungkin dia dapatkan puluhan tahun dan yang seterusnya, semua dia korbankan. Walaupun halak, kebinasaan ada di hadapannya. Ini contoh kecilnya. Contoh-contoh yang lain banyak. Seorang mungkin dilarang oleh keluarganya, istrinya mungkin, untuk bercelana cingkrang. Kenapa? Enggak gaul, Mas. Kurang pantas, Mas. Dan yang seterusnya. Kalau dia lebih mencintai istrinya, dia akan turunkan kainnya, celananya, enggak akan dia potong. Tapi kalau dia jujur keimanannya, jujur dalam tanda kutip hijrahnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau istrinya sekalipun wal iyadzu billah minta khulu, pisah palak dengan dia. Kalau dia terus mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun harus berpisah dengan orang yang paling dia cintai, sudah melahirkan sekian putra putri untuknya, itu rela dia kerjakan. Karena apa? Karena kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi. Nabi SAW hari-hari dia sebut lafadznya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara istrinya si fulana mungkin baru 2-3 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir. Jauh dibandingkan dengan kecintaan dia kepada Nabi SAW. Harusnya kecintaan dia kepada Nabi SAW memang di atas kejujuran. Itu harusnya. Akan tetapi silahkan kita introspeksi apa yang ada di diri kita masing-masing. Kecintaan kita kepada Nabi SAW, sifatnya jujur ataukah al-kadzib, dusta wal-iyadu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah menyebutkan. Kata mereka berdua, al-mahabbatu thalathatu aqsam. Yang namanya kecintaan itu terbagi menjadi 3 jenis. Al-mahabbah thalathatu aqsam. Jangan kita bingung tadi 2 jenis kata Al-Imam Al-Khattabi. Ini kata Al-Qadhi Iyad Ibn Battal 3 jenis. Yang mana 2 jenis apa 3 jenis? Dua-duanya benar. Sama seperti ketika kita membahas aqsamu tauhid, pembagian tauhid. Ada beberapa pembagian, ada ulama yang mengatakan pembagian tauhid itu ada 3. Ada yang mengatakan pembagian tauhid ada 2. Masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki taksim, pembagian tersendiri, dan dua-duanya benar. Enggak ada yang berbeda sedikit pun. Kata Ibn Battal wa Qadhi Iyad alaihi marahmatullah, al-mahabbatu thalathatu aqsam. Kecintaan seseorang itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mahabbatu ijlalin wa i'zamin. Ini yang pertama, mahabbatu ijlalin wa i'zamin. Kecintaan yang sangat berkaitan erat dengan ijlal, penghormatan. Kecintaan yang sangat berkaitan erat dengan penghormatan. Disebutkan contohnya oleh beliau, kamahabbatil walid. Ketika seorang anak mencintai ayahnya, dihormati ayahnya. Ayahnya dihormati, ibunya dihormati, orang tuanya dihormati. Ini jenis yang pertama. Kecintaan yang diiringi erat kaitannya dengan ijlal wa i'zam. Dia menghormati sosok tersebut, manusia yang berada di sekitarnya tersebut, dia hormati. Yang kedua, wa mahabbatu syafaqatin wa rahmatin. Kecintaan yang dibarengi dengan syafaqah wa rahmah, kasih sayang. Jadi kecintaannya bukan dibarengi dengan penghormatan, tapi kasih sayang. Lebih kepada kasih sayang, lebih kepada kerinduan, dan yang seterusnya. Contohnya kata beliau, ka mahabbatil walad, ketika orang tua mencintai anak-anaknya. Apakah kecintaan orang tua itu karena menghormati si putra, menghormati si putri, menghormati anak-anak keturunannya? Bukan. Tapi syafaqah wa rahmah, dia lembut, dia senang, kasih sayang terhadap putra-putri tersebut. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wa mahabbatu musyakilah wastihsan. Wa mahabbatu musyakalah wastihsan. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah, kecintaan yang diiringi dengan kebaikan-kebaikan orang lain, istihsan. Kebaikan yang berkaitan dengan kecintaan-kecintaan orang lain. Disebutkan contohnya oleh beliau, kama habbati sa'irinna, seperti kecintaan seluruh manusia secara umum. Karena manusia itu condong kepada orang yang baik kepadanya. Orang sering memberikan hadiah, orang sering memberikan bingkisan, orang sering memberikan uang, bantuan, dan yang seterusnya. Ihsan, dia akan senang, cinta kepada orang tersebut. Ini jenis yang ketiga, mahabbah istihsan, musyakalah, yang berkaitan dengan kebaikan orang lain. Kemudian di akhir ucapannya, Ibn Battal wal Qadhi Iyad mengatakan, alaihi marahmatullah, fajama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau fajama'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asnafal mahabbati fi mahabbatihi. Maka sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul padanya 3 jenis mahabbah ini. Seorang muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan model yang pertama, menghormati beliau. Naam. Seorang muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena syafaqah, rahmah, sayang kepada beliau, naam, rindu kepada beliau alaihi salatu wasallam. Berapa banyak kaum muslimin yang sangat-sangat ingin dikumpulkan kepada Ar-Rasul atau ke An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, digabungkan satu manzilah, satu kedudukan, dikumpulkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Rindu kita, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa bersatu bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga pun demikian, karena istihsan, terlalu banyak kebaikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang muslim, kepada umat beliau alaihi salatu wassalam secara umum. Maka kecintaan seorang anak kepada ayahnya hanya satu. Kecintaan seorang ibu terhadap putrinya hanya satu. Kecintaan si fulan kepada si Alan, sahabatnya, hanya satu sebab. Tapi kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam terkumpul padanya tiga sebab tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal wal Qadhi Iyad alaihim rahmatullah atau alaihima rahmatullah. Kemudian Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah menyebutkan makna al-hadithi anna man istakmala al-iman. Makna hadis ini adalah barang siapa yang sempurna keimanannya. Perhatikan lafaz istakmala al-iman. Inilah akidah ahli sunnah. Inilah akidah ulama as-salaf yang tidak mudah mengkafirkan orang lain, yang tidak mudah untuk mengeluarkan orang lain dari dairatul Islam. Apa kata Imam Ibnu Battal alaihi rahmatullah? Makna al-hadis anna man istakmala al-imana alima anna haqqan nabi sallallahu alaihi wasallam akada alaihi min haqqi abihi wa ibnihi wan nasi ajma'in. Ketika seseorang sudah sampai ke derajat kamal, sempurna keimanannya, maka dia akan mengetahui bahwa haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak nabinya alaihi salatu wasallam jauh lebih besar dibandingkan hak orang tuanya, dibandingkan hak anak-anaknya, dibandingkan hak manusia secara menyeluruh. Orang tuanya punya hak, iya. Anak-anak putra-putrinya punya hak, iya. Anak keturunannya punya hak, istrinya punya hak. Manusia di kanan kirinya, tetangganya segala macam punya hak, na'am. Akan tapi dia sadar bahwa kecintaan dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok mulia yang maha sempurna alaihi salatu wassalam, adalah kecintaan yang harus menyeluruh. Haknya jauh lebih besar dibandingkan kedua orang tua kita. Haknya beliau alaihi salatu wassalam jauh lebih besar dibandingkan putra-putri kita alaihi salatu wassalam, jauh lebih besar dibandingkan annas ajma'in, manusia secara umum. Dijelaskan oleh beliau, li annabihi sallallahu alaihi wasallam ustungkidna minan nar. Karena dengan sebab beliau alaihi salatu wassalam, kita semua bisa diselamatkan dari api neraka. Kurang baik apa Nabi alaihi salatu wassalam? Dengan sebab beliau, dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam, kita bisa selamat dari azabnya api neraka. Wahudina minat dhala. Dan kita diselamatkan, diberikan hidayah, dikeluarkan dari ad-dalal, kesesatan. Kurang baik apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kurang besar apa hak yang harus kita penuhi? Kewajiban kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai beliau dengan kecintaan yang sangat-sangat luar biasa. Karena beliau sudah terlalu banyak menyelamatkan umatnya alaihi salatu wasallam dari pedihnya api neraka, dari gelapnya kesesatan dan kebid'ahan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh al-imam al-qadhi Iyad yang berkaitan dengan kaifiyatul mahabbah. Bagaimana sih kita bisa membuktikan atau tata cara untuk kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan paling tidaknya pada ucapan beliau ini ada tiga cara, tiga tariqah bagaimana kita bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, wa min mahabbatihi nusratu sunnatihi. Ini yang pertama. Di antara cara untuk seorang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam adalah nusrat sunnatihi, menolong, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sehingga ketika kita sudah mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan kita, hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah beliau, amaliyah beliau, akhlak beliau, adab beliau, manhaj beliau, dan yang seterusnya, terus kita acuh tak acuh kepadanya, tidak mau kita bela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau kita pegang tidak mau kita tamassuk biha, berpegang teguh dengannya, artinya kita belum mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Karena salah satu cara untuk mencintai Nabi, sunnah-sunnah beliau harus kita bela. Yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh manusia, kita hidupkan lagi. Yang mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, kita hidupkan lagi. Oleh karenanya, ya du'at as-sufiyah wal asy'ariyah wa man ma'akuma, jangan disalahkan apabila ada generasi salaf. Jangan disalahkan apabila ada atba' as-salafiyyin yang hari-harinya mereka memakai jubah, kamis. Untuk apa? Lambang kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari pembahasan memakai jubah itu bagian adat, kebiasaan atau ibadah. Terlepas dari pembahasan itu, karena itu butuh pembahasan yang ilmiah, panjang. Apakah hanya sekedar adat ataukah ibadah? Artinya kalau ibadah kan orang tak memakai jubah, dia sudah berdosa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tayib, kita kaitan dengan adat, kebiasaan yang dilakukan, yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu thiyabi ilallah al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, jubah, seperti yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang memakai al-qamis, lebih senang memakai al-gamis, jubah atau yang semisalnya. Kenapa? Lebih sempurna di dalam sitrul aurah, menutup aurat. Apakah salah? Apakah salah? Ulama as-salaf mengajarkan kita, atba' as-salafiyun mengajarkan kita untuk senantiasa memakai gamis, jubah dan yang seterusnya di hari-hari mereka, di amaliyah-amaliyah mereka. Ini bukti nusrat sunnatihi, untuk kita membela sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun hal itu kita akan menyadari terlalu banyak omongan-omongan yang bisa menyudutkan ahlu sunnah, terlalu banyak cacian, terlalu banyak cemoohan dan yang semisalnya. Sabar, karena ketika disebutkan oleh al-imam al-qadhi Iyad dengan bahasa nusratu sunnah, menolong, membela sunnah, yang namanya kita membela sesuatu itu pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan. Kita membela keluarga kita dari ejekan orang-orang fasik di luar sana, kita membela anak istri kita dari cemoohan orang-orang fasik di luar sana, butuh pengorbanan. Kita membela apapun yang ada di dunia ini butuh yang namanya pengorbanan, termasuk ketika kita membela sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau lempeng-lempeng saja, ya enggak usah dibela sunnahnya Rasul. Tapi kalau memang mau membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berat jalannya, sulit, ya harus berkorban, harus bersabar dengan ejekan manusia yang mayoritasnya adalah orang-orang yang membenci apa yang berkaitan dengan al-haq, yang berkaitan dengan kebenaran. Karena memang mayoritas manusia disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ini berlaku untuk kita semua, kalau seandainya kita semua mengikuti mayoritas manusia, aktsara man fil ard, mayoritas manusia berbondong-bondong melakukan kegiatan ini, mayoritas manusia berbondong-bondong melakukan kegiatan itu, mayoritas manusia, sebagian besar dari mereka, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan keselamatan, dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berada di jalan Allah jalla jalaluh, orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Yang berjalan di jalannya Allah sedikit. Hamba-hamba Allah asyakirin sedikit, wa qalilun min ibadiy asyakur, ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, sungguh beruntung orang-orang yang terasing. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan badal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dalam keterasingan dan akan kembali terasing di akhir zaman. Lihat berapa yang masuk ke dalam Islam di awal dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan seperti yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah bangsa Quraisy, sir, diam-diam, ngetuk pintu rumah, masuk ke dalam rumah, ucapkan la ilaha illallah, enggak terang-terangan, soroha, itu nanti. Setelah sekian tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tapi di awal amr, di awal-awal masa beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini kisah yang ma'ruf yang ada di tengah-tengah kita, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam membawa Islam ini, dimulai dengan keterasingan, akhirnya datang masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka musyrikin untuk masuk ke dalam Islam. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau nanti wahai Muhammad akan melihat manusia itu akan berbondong-bondong, gerombolan mereka semuanya masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di pertengahannya. Tapi di akhirnya sayaud, akan kembali Islam itu gharib, terasing lagi. Fatuba lil ghuraba. Sungguh akan beruntung orang-orang yang terasing tersebut. Di antara orang-orang yang terasing, nusrat sunnatihi. Yang menolong, yang membela sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wadzabbu an syari'atihi. Berkorban untuk bisa menjalankan syariat beliau. Ini bukti kecintaan. Berkorban untuk bisa menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syariat beliau sallallahu alaihi wasallam banyak. Bahkan syariat beliau dijelaskan oleh para ulama kita hukumnya sejajar, setara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ata'ani, taat kepadaku, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak syariat Allah Subhanahu wa taala, banyak pula syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ketika kita akan menjalankan syariat Allah butuh yang namanya pengorbanan, pun ketika kita menghidupkan, menjalankan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh yang namanya azzabu an syariatih, berkorban. Sulit. Naam, sulit. Jalannya sulit. Enggak akan mudah jalannya. Akan tetapi berkorban. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, khuduh, ambillah. Kita mengambil, kita mengais rezeki kita tanpa pengorbanan, tanpa tetesan keringat. Kita mengambil, kita mengais harta benda yang ada di muka bumi ini dengan keberkahan-keberkahan yang di dalamnya bi'idznillahi ta'ala, tanpa tetesan air mata. Enggak mungkin. Yang namanya mengambil itu khuduh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ada isyarah latifah di sana. Kalau kita ingin mengambil perintah-perintah Nabi, terus kita berpegang teguh dengan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khudu. Kaqabidin 'alal jamrah, kata beliau alaihi salatu wasallam, seperti orang yang menggenggam bara api panas. Ya memang panas, sabar. Mau diapakan? Ini bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat disebutkan sebagai wanita-wanita ninja dan yang suri, sabar. Mau diapakan? Biarkan mereka berucap, biarkan. Khalihim. Kita ini mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka meraih ridhonya beliau alaihi salatu wassalam. Kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan si fulan minan nas, si fulanah minan nas, benar-benar membela sunnahku, benar-benar berkorban untuk menjalankan syariatku, bukan tidak mungkin, bukan mustahil syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada mereka-mereka yang berkorban. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintahnya, ambil. Berkorban, kita mengambil itu. Pertahankan, berkorban dengan itu semua. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kalian kerjakan, tinggalkanlah. Itu tariqah atau cara yang kedua dalam membuktikan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga dan yang seterusnya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.